Sudah lamanya setiap hari kalau kesana, kalau kesana.

belakangku. Kau manis di mulutmu, tapi tak di hatimu. Ku berikan segalanya, nyawa pun kan ku beri. Kau balas dengan luka, luka yang sangat. Thank you. Pura-pura bahagia.